Ya, pendengar setia Radio Berita Klasik, selamat pagi dan selamat menjalankan satu hari yang Tuhan berikan kepada kita lagi. Pagi hari ini, oleh kasih karunia Tuhan, kita kembali bisa bersama-sama mempelajari firman Tuhan. Anda tetap bersama dengan saya, Dr. Suhento Liao dan istri Liu Lilin. Kita hari ini bersama-sama akan mempelajari Wahyu pasal yang ke-13. Wahyu, kitab Wahyu pasal yang ke-13. Tidak terasa kita sudah melampaui lebih dari separuh kitab Wahyu. Nah, pendengar yang kami kasih dalam Yesus Kristus, sebelum membaca dan membahasnya, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa Surgawi, kami pagi hari ini, sebagaimana biasa tiap-tiap pagi, kami mau mempelajari firman-Mu, dan kami mau Tuhan memimpin kami. Kami mau Tuhan memberkati kami, agar kami makin mengerti kebenaran firman-Mu. Tuhan, tolonglah, biarlah baik hamba yang menguraikan maupun semua pendengar dimanapun mereka berada, Tuhan berkati. Biarlah keinginan kami dalam mengerti kebenaran firman-Mu akan Engkau lihat sesuatu yang baik, dan Engkau memberkati usaha kami sehingga kami mendapatkan kebenaran, dan sehingga kami makin dekat kepada-Mu Tuhan, makin setia kepada-Mu. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Oke, pendengar yang kami kasih dalam Yesus Kristus, ada 18 ayat. Ya, silakan. Demikian bunyi firman Tuhan. Lalu aku melihat seekor binatang keluar dari dalam laut, bertanduk 10 dan berkepala 7. Di atas tanduk-tanduknya terdapat 10 mahkota, dan pada kepalanya tertulis nama-nama hujat. Binatang yang kulihat itu serupa dengan macan tutul, dan kakinya seperti kaki beruang, dan mulutnya seperti mulut singa. Dan naga itu memberikan kepadanya kekuatannya, dan tatanya, dan kekuasaannya yang besar. Maka tampaklah kepadaku satu dari kepala-kepalanya seperti kena luka yang membahayakan hidupnya. Tetapi luka yang membahayakan hidupnya itu sembuh. Seluruh dunia heran, lalu mengikut binatang itu. Dan mereka menyembah naga itu, karena ia memberikan kekuasaan kepada binatang itu. Dan mereka menyembah binatang itu sambil berkata, siapakah yang sama seperti binatang ini? Dan siapakah yang dapat berperang melawan dia? Dan kepada binatang itu diberikan mulut yang penuh kesombongan dan hujat. Kepadanya diberikan juga kuasa untuk melakukannya 42 bulan lamanya. Lalu ia membuka mulutnya untuk menghujat Allah, menghujat namanya dan kemah kediamannya dan semua mereka yang diam di surga. Dan ia diperkenankan untuk berperang melawan orang-orang kudus dan untuk mengalahkan mereka. Dan kepadanya diberikan kuasa atas setiap suku dan umat dan bahasa dan bangsa. Dan semua orang yang diam di atas bumi akan menyembahnya, yaitu setiap orang yang namanya tidak tertulis sejak dunia dijadikan di dalam kitab kehidupan dari anak domba yang telah disembelih. Barang siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Barang siapa ditentukan untuk ditawan, ia akan ditawan. Barang siapa ditentukan untuk dibunuh dengan pedang, ia harus dibunuh dengan pedang. Yang penting di sini ialah ketabahan dan iman orang-orang kudus. Dan aku melihat seekor binatang lain keluar dari dalam bumi dan bertanduk 2 sama seperti anak domba, dan ia berbicara seperti seekor naga. Dan seluruh kuasa binatang yang pertama itu dijalankannya di depan matanya. Ia menyebabkan seluruh bumi dan semua penghuninya menyembah binatang pertama yang luka parahnya telah sembuh. Dan ia mengadakan tanda-tanda yang dahsyat, bahkan ia menurunkan api dari langit ke bumi di depan mata semua orang. Ia menyesatkan mereka yang diam di bumi dengan tanda-tanda yang telah diberikan kepadanya untuk dilakukannya di depan mata binatang itu. Dan ia menyuruh mereka yang diam di bumi supaya mereka mendirikan patung untuk menghormati binatang yang luka oleh pedang. Lalu namun yang tetap hidup itu, dan kepadanya diberikan kuasa untuk memberikan nyawa kepada patung binatang itu, sehingga patung binatang itu berbicara juga dan bertindak begitu rupa, sehingga semua orang yang tidak menyembah patung binatang itu dibunuh. Dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang, kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya. Dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. Yang penting di sini ialah hikmat. Barang siapa yang bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu, karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia, dan bilangannya ialah 666. Oke, pendengar yang kami kasihi dalam Yesus Kristus, pasal 13 dari kitab Wahyu ini adalah pasal yang sangat terkenal, pasal yang di dalamnya ada 666, di mana banyak orang ya hanya ingat 666-nya saja dan ngeri dengan angka 666 itu ya, 666 ya, 666 bahaya begitulah ya, itu angka antikris ya, banyak yang berkata demikian. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kalau kita balik sebentar ke pasal-pasal yang lalu, kita tahu di pasal 9 ada binatang yang keluar dari lubang, ya, abisos gitu. Dan dia yang disebut ini destroyer, ya, Abaddon dan Apollyon. Nah, kemudian ada pasal 11 ada dua saksi yang dikirim dari Allah. Kemudian di pasal yang ke-12, pasal yang ke-12 ini tentang ya peperangan naga dengan penghulu malaikat ya, Mikail ya, berperang melawan itu naga ya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, sekarang di pasal yang ke-13, apa sebenarnya yang mau digambarkan itu? Nah, itu di pasal 13 ini, kalau di Tektus Receptus itu dimulai dengan aku melihat ya naga itu berdiri ya, naga itu berdiri di pantai gitu ya, di pantai. Jadi itu yang di 18 itu di Tektus Receptus itu sebenarnya adalah di bagian yang 13 ini ya, pasal 13, dan bukan ia tetapi ya, itu ya, dia berdiri di pantai. Nah, lalu aku melihat katanya ekor binatang, ini mengenai si naga yang besar, yang merah padam itu, warnanya itu ya. Nah, kemudian lalu ya, aku melihat katanya seekor binatang keluar dari dalam lautnya. Nah, bertanduk 10 dan berkepala 7 ya, di atas tanduk-tanduknya terdapat 10 mahkota, dan pada kepalanya tertulis ya, nama-nama hujat. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, sepanjang masa Alkitab ini eksis ya, ada sangat-sangat banyak ini penafsiran mengenai antikristus ya, antikristus. Di pasal 12 ini sama sebenarnya, maka tampaklah suatu tanda lain di langit, dan lihatlah seekor naga merah padam yang besar, berkepala 7 dan bertanduk 10, dan di atas kepalanya ada 7 mahkota. Jadi naganya juga berkepala 7 ya, naganya itu lihat kan ya, yang naga merah padam ya, berkepala 7 dan bertanduk 10. Nah, sekarang ini keluar binatang yang bertanduk 10 dan berkepala 7 ya, dari dalam laut. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ya, sebenarnya ini apa ini? Ya, banyak orang sudah mencoba untuk memahaminya. Apa sebenarnya? Naga juga berkepala 7, bertanduk 10. Sekarang juga muncul the beast, ya. Kalau bahasanya the beast ini binatang buas, gitu. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, ini kelihatannya satu pemerintahan, satu negara. Bukan rahasia lagi bahwa tiap-tiap pemerintah atau negara mengambil binatang sebagai lambangnya. Ya, seperti Indonesia, ya, ini burung elang, ya, atau Garuda. Sebenarnya sih nggak ada yang Garuda Hawk, ya, itu sama dengan yang Amerika, ya, pakai ini juga, ya, semacam elang begitu. Rusia itu pakai beruang, Cina pakai naga, Singapura pakai singa, ya, macam-macam semuanya. Binatang sebagai lambang negara. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, oleh sebab itu kalau Yohanes juga menulis kitab Wahyu ini, kalau pakai binatang sebagai lambang negara, juga tidak heran lah, sama gitu, ya. Rupanya ada sejak zaman dulu, ya, itu menggambarkan negara dengan binatang, ya. Itu sudah demikian. Nah, kita lihat katanya dari dalam laut, katanya mengapa dari dalam laut, ya, ya, kelihatannya memang ini muncul dari laut itu. Laut kalau di dalam Alkitab itu laut yang banyak airnya itu menggambarkan rakyat, ya, menggambarkan rakyat. Bisa, ya, artinya bisa diartikan dari jumlah dari orang banyak itu muncul, ya, satu negara atau satu pemerintah yang berkepala 7, bertanduk 10. Ini di mana-mana, di bagian awal juga ini sudah ditafsirkan bahwa ini adalah pemerintahan Romawi, ya, pemerintahan Romawi di kota Roma dengan 7 bukitnya, ya, dan dengan kaisarnya yang 10, ya, dengan ini, ya, pemerintahan kaisar, ya, itu angka 10 sih sebenarnya digenap-genapkan saja gitu. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ya, kita lihat pemerintahan Romawi ini kelihatannya, ya, pemerintahan Romawi yang dimaksudkan, ya, ini yang akan muncul, ya, dan akan menjadi antikristus, ya, di sejak awal zaman Yohanes maupun sampai di akhir zaman ini, nanti di akhir zaman. Dan sekarang ini kelihatannya kekuatan Eropa makin dahsyat, ya, kekuatan Eropa. Anda lihat, ya, euro makin mahal, ya, makin kuat, ya. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ya, dolar Amerika kelihatannya bisa makin jatuh, ya, sedangkan euro makin bagus ini, ya, angkanya. Dan Eropa makin kuat, ya, makin kuat. Anda bisa bayangkan semua negara Eropa menjadi satu, ya. Semua negara Eropa menjadi satu, ekonomi mereka akan sangat kuat, ya. Secara militer mereka juga akan sangat kuat, ya. Akan sangat kuat. Anda bisa bayangkan, ya, Inggris kalau Perancis, Jerman gabungkan dia punya militer, ini Inggris Perancis itu adalah kekuatan nuklir itu, ya. Kekuatan nuklir yang main-main. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kan hanya ini, ya. Jadi muncul, ya, satu ini binatang yang berkepala 7, ya, dan ini bertanduk 10 atau bermahkota, ya. Terdapat 10 mahkota, ya. Pada kepalanya tertulis nama-nama hujat. Wah, nama-namanya nama hujat lagi, ya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ya, ini memang, ya, sekarang saja sudah penuh dengan hujat, ya. Kita lihat dari zaman dahulu kala, ya, penuh dengan hujat. Nah, binatang yang kulihat itu, ayat 2, ya, serupa dengan macan tutul, ya, dan kakinya seperti kaki beruang. Nah, ini ada campuran beruang segala macam. Ini kelihatannya Rusia bisa ikut masuk, si beruang itu, ya. Rusia, ya, binatang yang kulihat itu serupa dengan macan tutul, kan. Dan ya, kakinya seperti kaki beruang dan mulutnya seperti mulut singa. Oh, campur-campur ini, ya. Dan naga itu memberikan kepadanya kekuatannya dan tahtanya dan kekuasaannya yang besar. Nah, naga itu siapa tadi? Ya, di pasal 12 kan sudah jelas naga itu adalah iblis, setan itu, ya. Nah, sudah jelas sekali di sini. Jadi si Lucifer, ya, Lucifer memberikan kekuatannya, memberikan kuasanya kepada ini binatang ini, ya. Ini kelihatannya si Romawi, zaman dulu Romawi, zaman sekarang namanya Uni Eropa, ya, UE, ya. UE ini Uni Europe ini, ya. Ini hebat sekali sekarang ini, ya. Nah, campur-campur rupanya dia binatang yang ada yang mulutnya seperti singa, kakinya seperti beruang, ya. Jadi campur-campur memang. Karena apa? Karena gabungan, ya. Dan mendapat kekuatan dari naga itu, dapat kekuatan. Wah, jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, nah, bagaimana yang lain bisa lawan, ya, loh? Kalau ada pribadi supranatural yang membackupnya gitu, ya, bagaimana yang lain bisa ada tandingnya gitu, ya. Maka itu, ya, jadi Eropa makin jaya, ya, makin jaya secara duniawi tentu, ya, ada di bawah kontrol iblis, ya. Kita lihat, ya, Eropa Romawi itu sudah banyak membunuh orang kudus, ya, sudah banyak membunuh orang kudus, ya. Dia sudah banyak memusuhi murid-murid Tuhan yang setia atas nama agama, ya, atas nama Tuhan Yesus lagi, ya. Tapi bukan Tuhan Yesus yang kita sembah, Tuhan Yesus yang mereka punya gitu, ya. Yesus yang mereka punya, yang tentu bukan Tuhan itu, ya. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, jadi terjadi, ya, semua itu. Nah, kita lihat, ya, di sini, dan naga itu memberikan kepadanya kekuatannya, tatanya, dan kekuasaan yang besar. Jadi kekuatan itu diberikan, ya. Jadi bayangkan nanti satu hari akan hebat sekali. Dulu pernah hebat sekali, ya. Dulu pernah hebat sekali dan akan lebih hebat lagi, ya. Dulu saja tidak ada tandingannya apa-apa, ya, dunia dikuasai oleh Romawi, ya. Dan katanya di sini, maka ayat 3, ya, ayat 3, maka tampaklah kepadaku satu dari kepala-kepalanya seperti kena luka yang membahayakan hidupnya, tetapi luka yang membahayakan hidupnya itu sembuh. Ya, seluruh dunia heran lalu mengikut binatang itu, ya. Nah, Eropa, ya, ini Romawi pernah luka, ya, pernah luka dan pernah hancur, ya. Kita tahu akhirnya terpecah-pecah, ya. Jadi pernah lemah dan pernah sakit dan pernah hancur, ya, Eropa ini. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kepalanya luka, katanya luka. Nah, sepertinya membahayakan hidupnya, ya, sepertinya bisa mati ini, ya, bisa mati. Nah, ya, Eropa pada prinsipnya sudah mati gitu. Pada prinsipnya tidak ada lagi yang namanya Romawi, ya, sudah tidak ada, ya. Nah, tetapi katanya kemudian sembuh. Nah, sehingga seluruh dunia heran, ya, seluruh dunia heran dan kemudian mulai mengikutinya gitu. Nah, sekarang ini dalam proses sembuh ini, ya, Romawi proses sembuh. Jadi proses sekarang mau kembali jaya. Jadi dia akan menjadi satu negara penuh yang sangat berkuasa seperti zaman dulu, ya, dan membuat seluruh dunia heran. Ya, heran, ya, heran, kagum, ya. Lalu akan mengikutinya, ya, akan mengikutinya. Oh, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ya, ini sesuatu yang sangat real, ya, kita bisa lihat dengan jelas sekarang. Dan katanya mereka menyembah naga itu, ya, karena ia memberikan kekuasaan kepada binatang itu. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, mengapa naga itu memberikan kekuasaannya, tahtanya segala macam? Ya, karena kita tahu apa yang diinginkan oleh Lucifer. Lucifer tidak ingin duit, ya. Lucifer tidak ingin yang lain-lain. Dia tidak ingin harta materi segala macam. Yang diinginkan oleh Lucifer itu adalah dia disembah sebagai Allah. Ah, itu yang paling diinginkan oleh dia. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita masih berhikmat, masih sadar, ya, bahwa yang dituju atau yang disungguh-sungguh diinginkan oleh naga itu adalah penyesatan. Itu adalah sesuatu yang menyangkut iman. Dia mau supaya dia disembah gitu, ya. Dan mereka menyembah naga itu karena ia memberikan kekuasaan kepada binatang itu. Jadi dia disembah dia dipuja, ya. Nah, itulah yang ingin dicapai, yaitu supaya manusia di muka bumi ini asal jangan menyembah Yesus Kristus Tuhan kita saja, dia menyembah naga itu, gitu. Naga itu sudah puas sekali, ya. Dia memberikan kuasanya untuk mendapatkan apa? Tukarannya itu adalah supaya dia bisa disembah. Itu saja sebenarnya. Dan mereka menyembah binatang itu sambil berkata, siapakah yang sama seperti binatang itu, katanya, ya. Jadi menyembah naga itu karena ia memberikan kuasa kepada binatang itu, dan mereka menyembah binatang itu juga, ya. Jadi itu negara itu, ya, sambil berkata, siapakah yang sama seperti binatang ini, ya, dan siapakah yang dapat berperang melawan dia? Sangat berkuasa. Siapakah yang dapat berperang melawan dia? Bayangkan, siapakah yang dapat berperang melawan Eropa, ya? Amerika kelihatannya bakalan ini, ya, bakalan bisa bonyok, ya. Dan andai kata dia makin kuat pun, ya, mungkin saja dia akan tergabung ke dalam Eropa, karena dalam fakta NATO, ya, North Atlantic Treaty, ya, Organization, jadi NATO-nya itu, ya. Nah, itu Amerika ada di dalam, ya. Jadi mungkin Rusia akan masuk gabung ke sana, ya. Cina tidak begitu jelas, ya, bagaimana, karena sementara sih kelihatannya nggak ada hubungan, ya. Tetapi sekarang betul, ya, Eropa menjadi negara yang besar, yang dahsyat, ya, dan yang sangat berkuasa nanti, sehingga orang pantas bertanya, ya, siapakah yang sama seperti binatang ini, ya, dan siapakah yang dapat berperang melawan dia, ya, siapakah? Nah, ada, ya. Dan, ya, kepada binatang itu, ya, diberikan mulut. Nah, binatang itu, ya, pasti, ya, pemimpinnya dan rakyatnya, ya, mulut yang penuh kesombongan dan hujat, ya. Mulut yang penuh kesombongan dan hujat, katanya, ya, menyombongkan diri kemanusiaan, ya. Kepadanya, katanya, diberikan juga kuasa untuk melakukannya 42 bulan lamanya, 3,5 tahun, ya, 42 bulan namanya. Jadi ini muncul, ya. Dia dulu dia pernah ada, hampir mati, sekarang muncul lagi, ya. Dan sekarang katanya sepertinya dia mempunyai kebebasan untuk bertindak selama 3,5 tahun semau-mau dia, ya. Lalu ia membuka mulutnya untuk menghujat Allah. Wah, ini masuk ke dalam masa tribulation. Dia membuka mulutnya menghujat Allah, menghujat namanya, ya, kemah kediamannya, dan semua mereka yang diam di sorga. Wah, ini sudah menentang Allah, ya, besar-besaran dan terang-terangan, ya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ya, sungguh inilah yang dituju oleh si Lucifer, ya, si naga merah padam itu, ya, si setan itu, katanya, karena dia ingin menarik seluruh dunia masuk ke dalam sistem agamanya. Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ya, harapan saya melalui pembahasan kitab Wahyu ini, Anda, ya, sungguh, ya, disadarkan bahwa Tuhan telah memberitahukan kepada kita banyak hal di masa yang akan datang. Dan kita tahu menuju ke hari pengangkatan, ini penyesatan-penyesatan di muka bumi ini intensitasnya semakin tinggi, semakin meningkatnya. Oleh sebab itu, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ya, kalau Anda tidak beriman dengan penuh pengertian, ya, beriman dengan perhatian gitu, concern, ya, sungguh-sungguh minta hikmat dari Tuhan dan ingin menggali kebenaran, Anda bisa habis, ya, terhanyut, ya, karena penyesatan zaman sekarang ini kelihatannya sungguh-sungguh, ya, luar biasa, ya. Berbagai agama muncul di muka bumi ini, dan di dalam kekristenan, ya, penyimpangan demi penyimpangan, ya, ini pengajaran yang beraneka ragam. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ini bukan masanya orang ikut-ikutan saja, ya, pergi ke gereja mana saja, ya, asal ikut-ikutan apa yang dilakukan malah tidak jelas gitu. Oh, bukan, ya, ini bukan masanya untuk itu. Kalau Anda takut disesatkan, Anda harus percaya Tuhan, ya, dengan penuh pengertian, ya, penuh pengertian. Mengapa? Ya, karena ini Lucifer, ya, si naga merah padam itu, ya, dia memberikan kekuatan kepada binatang buas itu, ya. Kita lihat, nah, nabinya akan keluar, ya, nabinya akan keluar menyesatkan banyak orang, ya. Dia akan berusaha untuk menyesatkan banyak orang, akan menghujat namanya, ya, kemah kediamannya dan semua mereka yang diam di surga. Intinya gini, pokoknya semua yang berpihak pada Allah, yang satu blok dengan Allah, oh, itu disikat oleh dia, dihujat habis-habisan, gitulah, ya. Nah, kemudian di ayat yang ketujuh, dan katanya ia diperkenankan untuk berperang melawan orang-orang kudus dan untuk mengalahkan mereka. Ini menakutkan ini, ya. Rupanya dia diperkenankan untuk berperang melawan orang-orang kudus dan mengalahkan mereka. Dan kepadanya diberikan kuasa atas setiap suku dan umat dan bahasa dan bangsa. Wah, ini berarti semua ada di dalam tangannya. Semua ada di dalam tangannya. Dan semua orang yang diam di atas bumi, ya, akan menyembahnya. Yaitu setiap orang yang namanya tidak tertulis sejak, ya, dunia dijadikan di dalam kitab kehidupan dari anak domba yang telah disembelih. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ya, kita lihat, ya, ini antikristus ini, ya, dia mendapat kuasa yang sangat besar, ya. Dia diberi kuasa oleh si naga itu, ya. Kemudian dia juga diizinkan, ya, oleh Tuhan untuk mengalahkan orang-orang kudus, ya, mengalahkan orang-orang kudus, ya. Dan, ya, kepadanya diberikan kuasa, ya, atas semua suku, bahasanya. Jadi dia berhasil menguasai seluruh dunia, dan semua orang yang diam di bumi, ya, akan menyembahnya. Oh, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, oh, tentu kita jangan. Nah, adalah kasih karunia Tuhan yang amat besar kalau Tuhan lebih cepatan datang gitu, ya. Adalah sesuatu yang sangat kita harapkan. Mengapa? Karena jangan sampai, ya, kita terseret ke dalam di situ. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, katanya, siapa-siapa yang akan menyembah ini binatang itu, ya, menyembah naganya itu, ya, yaitu setiap orang yang namanya tidak tertulis, ya, sejak dunia dijadikan, ya. Jadi sejak dunia dijadikan di dalam kitab kehidupan. Jadi bukan sejak kekekalan lagi, sejak dunia dijadikan, ya, di dalam kitab kehidupan dari anak domba yang telah, ya, disembelih. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ya, kitab kehidupan, ya, kitab kehidupan. Ini kitab kehidupan anak domba, ya, kitab kehidupan anak domba. ini kitab kehidupan yang di tangan Tuhan Yesus, yaitu yang mencatat orang-orang yang percaya kepadanya, orang-orang yang percaya kepadanya. Oh tentu Tuhan Maha tahu, ya, Dia tahu siapa yang akan percaya kepadanya dan yang akan bertahan sampai akhir, ya, sampai akhir itu namanya akan tercatat di dalam buku kehidupan yang Dia pegang. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, yang kita perlu waspadai di sini itu adalah penyesatan, ya, penyesatan. Jangan sampai kita ya disesatkan, ya, kita di sini diminta untuk waspada, ya, diperingatkan supaya kita waspada. Di dalam surat Yohanes, ya, ada banyak peringatan di dalamnya, peringatan supaya kita waspada, ya, selalu waspada, ya. Di dalam surat Yohanes, ya, itu dikatakan waspadalah, ini selalu ya peringatkan supaya kita waspada. Di dalam surat Yohanes yang kedua, Anda lihat surat Yohanes yang kedua, ya, yang menulis wahyu ini juga, ya, di ayat 8 katanya waspadalah supaya kamu jangan kehilangan apa yang telah kami kerjakan itu. Jadi apa, supaya waspadalah, ya, waspadalah. Nah, inilah ya supaya kita waspada, ya. Nah, ayat yang ke-9, barang siapa bertanya, katanya, hendaklah ia mendengar. Oh ya, ya, maka itu kita perlu waspada. Barang siapa yang bertanya, hendaklah ia mendengar, ya. Kemudian ayat yang ke-10, barang siapa ya ditentukan untuk ditawan, ia akan ditawan. Barang siapa ditentukan untuk dibunuh dengan pedang, ia harus dibunuh dengan pedang. Yang penting di sini ialah ketabahan dan iman, ya, orang-orang kudus. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, di sini dikatakan, dan semua orang-orang yang dia diberi kuasa, ini binatang itu diberi kuasa untuk mengalahkan orang-orang kudus, ini hanya secara fisik, ya, secara fisik. Jadi dikalahkan, ya, orang-orang kudus. Nah, tetapi apakah ini mungkin, ya, ini karena di masa tribulation, ya, ini adalah orang-orang kudus, ini orang-orang Yahudi, ya, orang-orang Yahudi, orang-orang yang menerima kesaksian dari 144.000, ya, 144.000 yang di pasal 7, ya. Jadi ini di masa tribulation, ya. Jadi ini orang ini, ya, diizinkan dikalahkan, ya, dikalahkan secara fisik, ya, secara fisik dikalahkan. Oleh sebab itu di ayat 10 ada dengan barang siapa ditentukan untuk ditawan, ya, berarti diizinkan untuk ditawan, ya, maka itu orang itu kan tertawan, atau diizinkan, ya, ditentukan untuk dibunuh dengan pedang, dia akan dibunuh, ya, ia harus dibunuh dengan pedang. Nah, jadi ini diizinkan untuk dikalahkan secara fisik, ya. Nah, yang penting di sini katanya di akhir dari ayat 10 ada bilang begini, malah yang penting di sini ialah katanya apa, ketabahan. Yang penting di sini adalah ketabahan. Jadi walaupun ditawan tetap tabah, ya. Walaupun ini walaupun disiksa, ya, tetap tabah dan iman. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, jangan ngaco, ya, jangan mengikuti penafsiran Calvinis bahwa orang sudah dipilih masuk surga sejak dalam kekekalan satu dekrit. Nah, ya, di sini ini sesuatu yang berbeda. Ini di dalam masa tribulation, ya. Jadi ini nama-nama yang ada di dalam buku kehidupan anak domba, dan yang mereka diizinkan dikalahkan secara fisik, tetapi di sini masih diperingatkan untuk apa? Yang penting di sini adalah ketabahan. Jadi jangan sampai tidak tabah dan iman, katanya, iman orang-orang kudus. Nah, jadi sepanjang masa dari Adam sampai manusia yang terakhir, kita diselamatkan oleh iman, ya. Jadi beriman, barang siapa yang tidak beriman, ya, tidak masuk surga. Kita harus beriman, gitu. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ketabahan, ya, ketabahan, ya, karena akan diizinkan untuk suatu kesusahan, ya, maka itu akan membutuhkan ketabahan, ya, amat sangat membutuhkan ketabahan. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, sekalipun kita tidak masuk ke dalam masa tribulation, kita akan terangkat di awal dari masa tribulation, tetapi saya ingin ingatkan kepada pendengar, ketahuilah, ya, saat-saat menjelang tribulation itu antikristus, ya, iblis juga sudah bekerja sedemikian rupa, dia sudah akan actionnya sudah akan kelihatan ya, walaupun masih ada yang menghalanginya, yaitu jemaat Tuhan yang ada Roh Kudus di dalamnya, tetapi dia sudah mulai action gitu ya. Jadi oleh sebab itu, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, bagi kita pun berlaku ini ayat 10 akhir itu, yaitu ketabahan ya, ketabahan dan iman. Tentu harus iman yang benar ya. Kalau iman yang salah, ya tabah bagaimanapun juga enggak ada guna ya, karena imannya salah gitu. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, sekarang di ayat yang ke-11 ya. Dan aku melihat, katanya, seekor binatang lain keluar dari dalam bumi. Ini seekor binatang lain lagi keluar ya. Jadi rupanya begini ya. Ini memunculkan tokoh yang silih berganti ya. Memunculkan tokoh silih berganti kan ya. Dari dalam bumi dan bertanduk dua, sama seperti anak domba, dan ia berbicara seperti seekor naga. Nah, ini kelihatannya yang mau disampaikan di sini, ditulis oleh Yohanes di sini, ini adalah antikristus yang menyamar seperti Kristus itu. Antikristus menyamar seperti Kristus, makanya ini seperti anak domba. Dia seperti ya, ini ada kata seperti, dia bukan anak domba, tapi dia seperti anak domba ya. Tuhan Yesus seringkali digambarkan dengan anak domba di dalam kitab Wahyu ini. Jadi ini seperti anak domba. Jadi muncul ya ini seruan-seruan bahwa dia adalah Kristus ini. Kristus yang ya mengasihi ya, yang gayanya seperti Kristus. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, nah sekarang ini juga muncul banyak ya, banyak, coba Anda perhatikan ya, Anda perhatikan yang mau sok jadi Kristus ya, toh, yang mengurapi dan diurapi segala macam. Ingat ya, Kristus itu artinya yang diurapi, Mesias itu artinya yang diurapi. Oleh sebab itu, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, jangan sembarangan menyebut orang yang diurapi ya, jangan sembarangan, dan juga jangan mau disebut orang yang diurapi gitu. Anda jangan jadi antek-antek antikristus di akhir zaman gitu. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus ya, kita lihat ini muncul binatang yang seperti anak domba, tetapi ya ingat, dia berbicara seperti seekor naga. Nah ya, jadi gayanya seperti Yesus Kristus gitu, tetapi ya ini berbicara itu artinya apa? Pengajarannya, tindakannya seperti naga. Jadi menyesatkan ya, menyesatkan sekali. Jadi pengajarannya itu pengajaran iblis ya, bicaranya ya. Pengajarannya pengajaran iblis, gaya-gayanya menyebut dirinya adalah Yesus Kristus gitu, Mesias ya. Menyebut diri orang yang diurapi, tapi pengajarannya pengajaran yang sesat gitu. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, oh ini sangat bahaya sekali ya, harus dicermati ini, hati-hati. Anda mesti lihat ya, siapa-siapa yang suka menyebut dirinya orang yang diurapi ya, siapa-siapa yang suka menyebut dirinya ketemu Tuhan Yesus ya, mendapat kuasa dari Yesus. Nah, Yesus yang mana? Nah, coba ya dicermatin gitu ya, diperhatikan hati-hati. Yesus yang mana? Yesus yang mana ini? Yesus yang bicaranya seperti naga gitu ya, yang seperti domba tapi bicaranya seperti naga. Saya kalau mendengar ada orang yang menyatakan dirinya terima kuasa langsung dari Yesus Kristus, saya langsung ingat Wahyu pasal 13 ini ya. Langsung ingat Wahyu pasal 13. Nah, makin nyata kan, makin cocok gitu. Makin cocok. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Kemudian di ayat yang ke-12, dan seluruh kuasa binatang yang pertama, ini binatang yang pertama itu ya. Wah, itu ya, dijalankannya di depan matanya. Waduh, binatang yang pertama itu yang Romawi itu ya, sekarang dijalankan di matanya. Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kelihatannya itu begini. Binatang yang pertama itu adalah lebih fokus pada politik ya, binatang yang pertama. Sekarang ya, yang binatang yang sekarang kedua ini lebih fokus pada religius ya, religius. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus ya, kelihatannya antikristus ya, yang akan memerintah dunia pada masa tribulation, yaitu kerajaan yang kalau dari patung yang di lihat dalam mimpi Nebukadnezar itu adalah yang kakinya itu besi campur tanah liat itu, kelihatannya ya itu adalah penggabungan antara politik dan agama, yaitu digabung jadi satu. Jadi kelihatannya yang jadi antikristus ini adalah seorang pemimpin agama yang sekaligus juga pemimpin negara, pemimpin politik. Oh, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ya ini mengerikan sekali ya. Jadi katanya seluruh kuasa binatang yang pertama itu dijalankannya di depan matanya. Kalau Anda nonton film The Omen ya, wah itu ya matanya ya, itu kuasa ada pada matanya gitu. Nah, tapi ini maksudnya itu bukan begitu ya. Dan seluruh kuasa binatang yang pertama itu dijalankannya di depan matanya. Jadi maksudnya dilaksanakannya dengan pengamatan yang sangat cermat gitu ya. Jangan sampai programnya lolos gitu. Jangan sampai ada yang tidak terlaksana. Dia begitu rapi gitu. Ia menyebabkan seluruh bumi, katanya, lihat tuh ya. Ia menyebabkan seluruh bumi dan semua penghuninya, menyembah binatang pertama, yang luka parahnya telah sembuh. Wah, luka parahnya telah sembuh. Itu apa itu luka parahnya telah sembuh? Ah, itu kerajaan Romawi yang sempat hampir hancur ya, Nah, sekarang dia kembali sembuh ini. Sekarang mau menjadi satu negara yang hebat, yang raksasa. Itu Eropa itu ya. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus ya, seluruh bumi semuanya penghuninya menyembah binatang pertama yang luka parahnya telah sembuh ya. Nah, luka parahnya telah sembuh. Nah, sekarang ini kelihatannya luka parahnya telah sembuh ini, makin kuat ini, makin sembuh ini, badannya makin fit gitu ya. Ayat yang ke-13 kan, dan ia mengadakan tanda-tanda yang dahsyat. Oh, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, lihat ya, tanda-tanda dan mujizat ini adalah hal yang paling efektif untuk menarik massa. Oleh sebab itu ya, antikristus begitu pintar ya, begitu cerdas memanfaatkannya ya. Ini mengadakan tanda-tanda yang dahsyat. Oh, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, Tuhan tidak mengadakan tanda-tanda lagi ya. Tuhan hanya memakai Alkitab untuk mengajarkan kepada kita kebenaran. Oleh sebab itu, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kalau Anda tak berhikmat, aduh, celakalah ya. Jangan mengejar tanda-tanda ya, jangan mengejar tanda-tanda. Di Matius pasal 24 ya, Tuhan Yesus sudah dengan jelas-jelas sudah berpesan kepada kita di Matius pasal 24. Nah, di ayat yang 23 katanya, pada waktu itu jika orang berkata kepada kamu, lihat Mesias ada di sini atau Mesias ada di sana, jangan kamu percaya, katanya. Jangan kamu percaya. Kalau ada orang berkata dia lihat Mesias di sana, jangan kamu percaya. Kalau ada orang berkata dia lihat Mesias di sini, jangan kamu percaya. Ini sudah jelas gitu ya. Ayat 24, sebab Mesias-Mesias palsu. Mesias itu artinya orang yang menyebut dirinya diurapi gitu. Mesias-mesias palsu katanya ya, dan nabi-nabi palsu. Nah, ini orang yang menyebut dirinya bernubuat ya, yang bernubuat sana nubuat sini ya, akan muncul katanya. Mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat. Ah, sudah cocok kan, mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat ya, sehingga sekiranya mungkin ya, menyesatkan orang-orang pilihan juga. Camkanlah, aku sudah mengatakan terlebih dahulu kepadamu. Oh, pendengar yang saya kasih dalam Yesus, Tuhan Yesus sudah pesan wanti-wanti, kalau ya kita masih tidak sadar lagi ya, kalau masih juga tersesatkan, itu sih sudah ya, apa boleh buat lah ya, orangnya memang ini sih ya, adiknya dungu lagi ya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Tuhan, kita tidak perlu begitu. Saya yakin pendengar Anda orang pintar semuanya ya, kita orang cerdas, kita orang yang ada, apalagi kita ada orang yang cinta kebenaran, mempelajari firman Tuhan ya, kita masih mendapatkan peringatan dari Alkitab ini ya. Hati-hati ya, di sini katanya ayat yang 13 itu, lihat ya, Wahyu 13 ayat 13 ya, dan ia mengadakan tanda-tanda yang dahsyat ya, tanda-tanda yang dahsyatnya, bahkan ia menurunkan api dari langit. Waduh, dia miru saksi itu ya, dua saksi ya, dia yang menurunkan api, katanya menurunkan api dari langit Ya, jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, selalu akan terjadi tiru meniru gitu ya. Iblis selalu mau meniru apa yang Tuhan lakukan. Dia menurunkan api dari langit ya ke bumi, ke depan mata semua orang katanya. Dan ia menyesatkan mereka yang diam di bumi dengan tanda-tanda ya. Ah, lihatlah, ia menyesatkan mereka yang di bumi dengan tanda-tanda yang telah diberikan kepadanya untuk dilakukannya di depan mata binatang itu ya. Jadi di wilayah di negara itu gitu ya. Dan ia menyuruh mereka yang diam di bumi supaya mereka mendirikan patung untuk menghormati binatang yang luka oleh pedang namun yang tetap hidup itu. Nah, ini ya satu pemerintahan ya Juni Eropa kelihatannya ini. Ini Romawi zaman baru ya. Romawi zaman baru, dan kepadanya diberikan kuasa untuk memberikan nyawa kepada patung itu, binatang itu. Lihat tuh, patung binatang itu hidup. Oh, saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, apakah itu robot? Ya, bisa jadi. Nyawa, sehingga patung binatang itu berbicara juga. Ya, berbicara dan bertindak begitu rupa sehingga semua orang yang tidak menyembah patung binatang itu dibunuh. Oh, karena dia punya kuasa ya. Jadi semua orang yang tidak menyembah patung binatang itu ya dibunuh, ya dibunuh. Nah, ini masuk ke mungkin tahap kedua dari tribulation ya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, sungguh mengerikan ya. Tetapi saya satu hal yang kalau menyelidiki Alkitab, mempelajari Alkitab di Kitab Wahyu ini semakin mengerikan, saya semakin bersyukur. Mengapa? Karena saya sudah terangkat menjelang masuk ke zaman tribulation, sudah terangkat. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, apakah Anda juga sudah terangkat? Ya. Nah, ini satu pertanyaan yang harus ya dijawab oleh Anda. Apakah Anda sudah sungguh-sungguh bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus dengan segenap hati? Apakah Anda sungguh-sungguh bertobat? Apakah Anda mengaku diri orang berdosa dan Anda menyesali dosamu, atau Anda masih happy dengan dosamu? Ya, kalau Anda menyesal, ya, oh Tuhan, ya saya orang berdosa, saya sudah menyesal atas dosa saya dan saya mau percaya kepadamu. Percaya, percaya apa? Percaya bahwa Yesus sudah dihukumkan di atas kayu salib, menanggung semua dosa. Samu. Ya, Tuhan Yesus menggantikan engkau dihukum. Dan sekarang Anda setuju enggak kalau Anda hidup baginya? Hidup bagi Yesus Kristus. Oh, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kalau Anda tidak pernah setuju untuk hidup bagi Yesus, bagaimana Anda boleh setuju dia mati bagi Anda gitu. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Tuhan, Anda hidup ya, hidup bagi Yesus Kristus di muka bumi ini. Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus ya, kita perlu ya sungguh-sungguh mendapatkan kepastian masuk surga yang Tuhan sediakan ini, yaitu keselamatan yang Tuhan telah sediakan. Kalau kita tidak mendapatkannya ya, sungguh ya sesuatu yang sangat tragis ya. Nanti Tuhan datang ya, menjelang masa tribulation Tuhan datang, sangkakala berbunyi ya, dan orang-orang yang sudah diselamatkan, yang sudah bertobat, yang sudah percaya dengan iman yang benar, tentu akan terangkat naik ya, katanya akan terangkat naik. Kalau tidak ya, maka Anda pasti akan terpaksa menyembah patung binatang itu. Kalau tidak, akan dibunuh ya. Kalau tidak, akan dibunuh. Ayat yang ke-16 katanya, dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang, kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, ini semua kategori ini disebutkan. Itu maksudnya itu tidak ada kecuali gitu ya. Merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya. Waduh, dipasangin barcode mungkin ya, supaya kayak di supermarket biasa tinggi gitu ya. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus ya, katanya menyebabkan sehingga ya kepada semua orang, biar besar kecil ya loh. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita sekarang akan menuju ke dimana nggak pakai KTP ya, tapi sekarang dipasangin alat, nggak tahu apa gitu, barcode atau apa gitu, atau dipasangin chip gitu ya, di chip dipasangin, jadi nggak usah pakai KTP lagi ya, nanti tinggal kita identitas kita. kita itu ya di situ sudah bisa diketahui lengkap di situ. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kan, dan tidak seorang pun dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu. Jadi kalau enggak mau pakai, enggak mau dipakein tanda itu, ya, Anda enggak bisa beli, enggak bisa jual. Nah, ini kan repot sekali gitu ya. Jadi ini Antikristus akan mengendalikan ekonomi, dia mengendalikan politik, dia mengendalikan agama, dia mengendalikan ekonomi ya. Nah, ekonomi semuanya di dalam tangannya. Nah, kalau tidak mau dipasangin barcode, ya Anda tidak bisa beli, tidak bisa jual. Mengapa? Ya, karena kita akan masuk ke dalam satu sistem tidak pakai uang cash lagi. Baru beberapa hari ini Ibu Miranda Gultom itu deputi senior dari Bank Indonesia, saya baca di koran ya, katanya BI support, BI sedang bekerja supaya ini mendukung cashless society. Dengar baik-baik, cashless society. Jadi masyarakat yang tidak pakai uang cash lagi, semuanya nanti pakai card ya. Semua orang nanti pakai card ya, pakai kartu gitu. Jadi tidak ada uang kecil lagi, nggak ada uang. Jadi semuanya, nah, ATM akan ada di mana-mana ya. Jadi transaksi semuanya itu lewat ya, lewat card, masuk ke rekening saya, keluar masuk begitu. Jadi cashless society. Nah, jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, BI mendukung itu ya. Negara-negara lain di tempat lain semuanya sekarang menuju ke situ. Nah, kalau sudah mencapai cashless society ya, maka sekarang ya ini ekonomi dikendalikan ya, habis dikendalikan. Ya, mengapa? Ya, sekarang tidak ada orang yang bisa membeli atau menjual tanpa seizin itu ya, binatang itu tanpa seizin ya. Mengapa? Ya, karena nanti kalau mau minta izin sama dia, dia mau supaya kita dipasangin itu ya, dipasangin chip ya, atau ya microchip, atau dipasangin apa, barcode atau apa model begitu ya. Kalau tidak mau dipasangin ya, bagaimana kamu bisa beli, bisa jual gitu. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, lihatlah ya, kita masuk ke dalam situasi yang sedemikian rupa nanti ini orang-orang ini ya. Nah, puji syukur sekali lagi ya, karena sebelum hal ini jadi, kelihatannya kita akan terangkat dulu, yang sudah di dalam Yesus Kristus akan terangkat. Oh, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita lihat di sini ya, akan terjadi hal yang demikian. Ayat yang ke-18, yang penting di sini ialah hikmat katanya. Barang siapa yang bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu. Nah, barang siapa yang bijaksana, baiklah dia mengamat-amatin, dia berusaha untuk mengetahui siapa binatang itu. Menghitung bilangannya itu artinya apa? Menghitung bilangannya itu artinya mencari tahu siapa dia sebenarnya. Ya, menghitung bilangan itu, binatang itu ya. Jadi kita mencari tahu siapa dia. Siapa tahu kita nanti mendekati masa tribulation, kelihatannya sudah hampir ya, sudah hampir ya. Kenapa? Karena apa yang diceritakan ini ya, artinya orang tidak bisa menjual, tidak bisa membeli segala macam, itu adalah di tahap hampir akhir, kira-kira 3,5 tahun sesudah pengangkatan. Jadi sudah memasuki masa tribulation 3,5 tahun. Nah, kalau sekarang saja kita sudah lihat menuju ke cashless society itu sudah makin nyolok, berarti pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ini saat kedatangan Tuhan di angkasa sangkakala berbunyi sungguh sudah sangat dekat sekali ya, sangat dekat sekali. Oh, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, saya berharap Tuhan Yesus datang di angkasa selagi saya masih hidup. Oleh sebab itulah di dalam acara kita diakhiri dengan kita selalu bilang Maranatha ya. Maranatha apa? Tuhan segeralah datang. Oh, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, Anda mau Tuhan segera datang atau Anda mau Tuhan jangan datang, lama-lama lagi datang? Oh, sangat tergantung ya. Kalau sudah pasti diselamatkan ya, sudah mendapatkan kepastian masuk surga dan sekarang sedang giat melayani Tuhan, oh, kita mau Tuhan cepat datang ya. Mengapa? Karena saya siap, makanya mau Tuhan cepat datang. Nah, Anda sudah siap? Kalau sudah siap, biarlah Tuhan cepat datang. Anda di dalam kebenaran? Nah, apakah iman, apakah doktrin yang Anda sedang percayai, yang Anda yakini itu benar? Itu firman Tuhan? Ya, sungguh-sungguh. Apakah doktrin gereja Anda benar? Apakah Anda di dalam gereja yang benar? Nah, pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, semua pertanyaan itu perlu kita jawab. Ya, perlu kita jawab. Nah, siapa yang berhikmat, hendaklah dia menghitung bilangan binatang itu, siapa yang berhikmat, biarlah dia ini menilai-nilai binatang itu, ya, menilai-nilai zaman, ya, karena bilangan binatang itu adalah bilangan seorang manusia, karena sebenarnya itu adalah mengenai manusia ini, manusia yang di muka bumi, ya, cuman disamarkan dialegorikan dengan binatang gitu ya, tapi sebenarnya itu adalah mengenai orang katanya, mengenai orang, dan bilangannya ialah 666, ya, 666, ya, jadi 666. Nah, pendengar yang saya kasih dalam, mengapa 6 ini? Oh, pendengar yang saya kasih dalam Tuhan, ya, 7 itu angka Tuhan, ya, 10 itu angka sempurna, kelihatannya 6 itu adalah angka manusia, ya, jadi 666, ya, ini adalah menggambarkan manusia yang sangat sombong, ya, jadi ini humanisme pada puncaknya, ya, humanisme pada puncaknya, jadi banyak yang menafsirkan ini adalah puncaknya kesombongan manusia, manusia yang merasa dirinya hebat segala-galanya. Jadi puncaknya kesombongan manusia, manusia yang merasa dirinya segala-galanya, tidak membutuhkan Allah. Jadi malah terjebak dalam persekongkolan dengan iblis, ya, masuk ke dalam perangkap iblis sebenarnya. Oh, pendengar yang saya kasih dalam Tuhan, marilah sekali lagi kita lebih setia lagi, kita cari kebenaran, kita usahakan diri kita ada di dalam kebenaran, ya, karena apa yang tertulis ini, ya dan amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, puji hormat kami naikkan padamu atas kasih setiamu Tuhan. Di tangan kami ada firman-Mu yang selalu memperingatkan kami Tuhan, supaya kami hati-hati, supaya kami siap, supaya kami menantikan kedatangan-Mu amat sangat, merindukan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, amin.